الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله ثم بالك تملن جدكا kajian kita dari pembahasan kitab al-fiqh al-maisar fi dhaw'i al-kitabi wa sunnah dan masih ada beberapa permasalahan yang penting untuk kita jelaskan yang berkaitan dengan hukum al-qardu atau hutang piutang. Di antara permasalahan disebutkan oleh para ulama adalah tentang hukum menerima hadiah dari seorang yang meminjam. Misalnya si A memberi pinjaman kepada si B. Lalu kemudian ketika si B yang masih berstatus berhutang kepada si A, apa hukumnya si A menerima hadiah dari si B tersebut? Apa hukumnya si A menerima hadiah dari si B? Apakah hadiah itu berbentuk uang atau hadiah itu berbentuk barang atau apa saja? Atau apa saja? Misalnya dia kasih satu ekor ayam, ini hadiah buat antum, buat anda. Diberikan kepada si A sementara si B ini masih berstatus memiliki hutang dari si A yang memberikan kepadanya pinjaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kepada Abu Burdah, beliau mengatakan kepada Abu Burdah ketika itu Abu Burdah datang ke Madinah lalu bertemu dengan Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Kemudian beliau mengatakan kepada Abu Burdah, innaka bi ardin ar-riba fiha fashin, sesungguhnya engkau berada di sebuah negeri yang menyebar praktek riba di sana. Yang dimaksud beliau adalah di negeri Irak ketika itu. Idza kana laka 'ala rajulin haqqun fa ahda ilayka himla tibnin aw himla sha'irin aw himla qattin fala ta'khudhu fa innahu riba. Apabila engkau memiliki piutang dari seseorang yang orang itu belum melunasi haknya, lalu dia memberikan kepadamu hadiah, baik itu sekumpulan tiben, tiben yakni jerami, atau sekumpulan gandum atau terigu, atau sekumpulan qat. Yang dimaksud qat yaitu tumbuhan yang biasa dimakan oleh hewan-hewan ternak, rumputan atau yang semisalnya. Fala ta'khudhu fa innahu riba, maka jangan engkau mengambilnya karena sesungguhnya itu merupakan perkara yang termasuk riba, jangan engkau mengambilnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya. Maka Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu mengingatkan kepada Abu Burda bahwa engkau tinggal di sebuah negeri yang banyak sekali praktek riba terjadi. Pada saat engkau memiliki piutang dari seseorang, maka jangan engkau mengambil ketika dia memberikan kepadamu hadiah. Apakah itu dalam bentuk makanan, terigu atau gandum, atau makanan hewan, atau jerami, atau apa saja yang merupakan hadiah, jangan engkau mengambilnya. Karena sesungguhnya itu adalah riba bagimu. Karena ini kaitannya dengan kaidah yang pernah kita sebutkan. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap peminjaman yang menghasilkan manfaat, maka itu adalah perkara riba. Itu adalah perkara riba. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa persyaratan untuk mendapatkan manfaat itu tidak mesti secara tulisan atau secara lisan. Namun juga apa yang sudah menjadi uruf, menjadi kebiasaan di sebuah daerah, itu bisa menjadi sebuah persyaratan. Oleh karena itu, Abdullah bin Salam mengingatkan bahwa di negerimu banyak sekali terjadi praktek riba. Jangan engkau menerima hadiah. Ketika seseorang yang pernah berhutang kepadamu, sementara dia masih memiliki tanggungan, ketika dia memberikan hadiah kepadamu, maka jangan engkau menerimanya, sebab hal tersebut termasuk perkara riba. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Yahya bin Abi Ishaq Al-Hunai, beliau berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, ar-rajul minna yuqridu akhahu al-mal fayuhdi lah. Salah seorang dari kami itu memberi pinjaman kepada saudaranya berupa harta. Lalu kemudian orang yang berhutang itu memberi hadiah kepadanya. Apa hukumnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu ala dabbah fala yarkabha wala yaqbalhu illa an yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dhalik." Apabila salah seorang kalian memberi pinjaman, lalu kemudian orang yang meminjam itu memberi hadiah kepadanya atau mempersilahkan kepadanya untuk naik di atas kendaraannya, maka jangan dia menaiki kendaraan tersebut dan jangan dia menerima hadiah itu, kecuali apabila memang sudah menjadi kebiasaan antara dia dengan orang yang meminjam tersebut sebelum itu. Sebelum itu sudah ada kebiasaan. Ya, maksudnya sebelum saya menjelaskan kandungan yang terdapat dalam hadis ini dhaif. Hadis yang kedua ini adalah hadis yang dhaif. Al-Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyebutkan tiga penyakit yang terdapat dalam riwayat ini dalam kitabnya Irwa Al-Ghalil. Namun makna yang terkandung di dalam hadis ini banyak diriwayatkan dari amalan para sahabat, dari fatwa mereka, demikian pula tabi'in. Yang dimaksud kandungan yang terdapat dalam hadis ini bahwa apabila antara si A dan si B mereka sudah berteman sebelumnya dan sudah biasa sebelum terjadi hutang piutang di antara mereka, biasa si A memberikan hadiah kepada si B, atau sebaliknya si B memberikan hadiah kepada si A. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Ya, yang ini masak sayur, ngasih bagian dari sayurnya. Yang ini misalnya punya sesuatu, dia ingin berbagi, dia berikan. Kemudian setelah itu, si B berhutang kepada si A. Nah, apabila sebelum terjadi hutang piutang itu, si B memang biasa memberikan sesuatu kepada si A berupa hadiah atau yang semisalnya, maka ketika dia berhutang lalu si B memberikan sesuatu kepada si A, hukumnya tidak mengapa. Hukumnya tidak mengapa, karena pemberian itu tidak ada kaitannya dengan peminjaman tersebut. Tidak ada kaitannya dengan hutang piutang, karena sebelum terjadi hutang piutang sudah biasa saling memberi hadiah di antara mereka. Tidak mengapa. Namun kalau sebelumnya tidak ada demikian, sehingga ada kemungkinan besar dia memberi hadiah karena memiliki tujuan tertentu, apakah supaya hutangnya itu ditunda pembayarannya, ya, atau yang semisalnya, maka ini menjadi sesuatu yang diharamkan, dan ini termasuk di antara perkara riba yang tidak diperbolehkan. Jadi ini dua rincian yang disebutkan oleh para ulama. Diriwayatkan oleh At-Tahawi dalam syarah Mushkil Al-Athar dari Kulthum Ibn Al-Aqmar. Beliau berkata Zir bin Hubaysh. Beliau mengatakan bahwa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata kepadaku, "Idza aqrabta qardan faja'a sahibuka biqardika yahmiluhu wa ma'ahu hadiyyah fakhudh minhu qardak wardudil hadiyyah 'alayhi." Apabila engkau memberi pinjaman kepada seorang, lalu kemudian orang itu datang kepadamu untuk melunasi hutangnya, dia membawa uang untuk melunasi hutangnya, lalu dia membawa bersamanya hadiah, maka ambillah dari orang tersebut hutang yang pernah engkau berikan, adapun hadiahnya kamu tolak. Adapun hadiahnya kamu tolak. Yani, tidak ada yang berhak bagimu untuk mengambilnya, kecuali apa yang kamu berikan kepadanya. Kalau engkau memberi pinjaman kepada yang 1 juta, maka tidak ada yang wajib bagimu untuk mengambilnya kecuali 1 juta. Adapun hadiah, hendaknya kamu menolaknya. Demikian pula diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Idza aqrabta rajulan qardan fala tarkab dabbatah wa la taqbal hadiyatah illa an takuna qad jarat bainaka wa bainahu qabla dhalika mukhalatah." Apabila engkau memberi pinjaman kepada seorang, maka jangan engkau menaiki kendaraannya dan jangan engkau terima hadiahnya kecuali apabila memang sudah pernah terjadi hal tersebut antara dia dan dirimu. Ya, sebelum dia meminjam kepadamu, maka biasa engkau yakni naik kendaraannya atau engkau menerima hadiahnya, karena memang sebelum terjadi hutang piutang biasa engkau melakukan hal tersebut bersamanya. Namun jika tidak demikian, tidak ada saling memberi hadiah sebelumnya, tayib, sehingga dikhawatirkan dia tidak memberi hadiah kepadamu kecuali dengan tujuan tertentu untuk diringankan beban hutang atau yang semisalnya, maka yang demikian tidak diperbolehkan karena termasuk di antara perkara riba. Oleh karena itu diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Al-Fatawa Al-Kubra, kata beliau, "Qad taqaddam an ghairi wahidin minhum min a'yanihim," bahwa telah berlalu disebutkan dari tokoh-tokoh dari kalangan para sahabat seperti Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Salam, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, annahum nahaw al-muqrida ay yaqbala hadiyata al-muqtaridi illa idza kafa'ahu 'alayha aw hasabaha min daynihi wa annahum ja'alu qabulaha riba." Kata beliau bahwa telah masyhur dari kalangan para ulama, dari kalangan para sahabat, bahwa mereka melarang orang yang memberi pinjaman kepada seorang untuk menerima hadiah dari si peminjam tersebut. Untuk menerima hadiah dari si peminjam tersebut. Illa idza kafa'a 'alaiha. Kecuali apabila peminjam tersebut memberikan yang sepadan dengan jumlah yang dipinjamnya. Ya, sepadan dengan jumlah yang dipinjamnya. Atau seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Rafi', tidak ada persyaratan sebelumnya, lalu kemudian dia ingin berterima kasih. Ya, tidak ada syarat sebelumnya, baik secara lisan, secara tulisan, atau secara urfan. Secara urf. Lalu dia beri tambahan. Atau dia menyangka tambahan itu termasuk dari hutangnya. Dia menyangka bahwa dia masih membayar sekian, padahal sudah lebih. Ya, dia menyangka hutangnya baru 900, dia tambah lagi 100. Padahal kalau dia tambah 100 sudah 1.100.000. Padahal dia meminjam 1.000.000 misalnya. Ya, dia menyangka ada bahwa masih kurang dan dia perlu menambah. Nah, maka yang demikian tidak mengapa kalau dia tidak mengetahui. Akan tapi kalau dia berikan hadiah ya kepada seorang yang memberi pinjaman tanpa pengecualian apa yang telah disebutkan tadi, maka mereka menganggap menerima hadiah tersebut termasuk dalam perkara riba. Termasuk dalam perkara riba. Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam Nailul Autar, beliau mengatakan wal hasilu anna al-hadiyah wal 'ariyah wa nahwahuma idza kanat li ajli at-tanfis fi ajli ad-dain aw li ajli rishwah sahib ad-dain aw li ajli an yakuna li sahib ad-dain manfa'ah fi muqabil dainihi fadhalika muharram li'annahu naw'un min ar-riba aw rishwah. Kata beliau, kesimpulannya bahwa memberi hadiah dan peminjaman dan yang semisalnya, apabila pemberian hadiah tersebut disebabkan karena supaya hutangnya tertunda pembayarannya atau karena rishwah, sogokan, ya, ingin menyogok, atau si pemilik hutang ini yang memberi pinjaman ini ingin mendapatkan manfaat dari hutang pemberi apa pemberi pinjaman tersebut, ingin mendapatkan manfaat dari apa yang dia lakukan ketika memberi pinjaman kepada seseorang, maka ini adalah perkara yang haram, diharamkan, karena ini termasuk dalam jenis riba atau sogoan. Wa in kana dhalika li ajli 'adatin jariyatin bainal muqrid wal mustaqrid qabla at-tadayun fala ba'sa. Namun apabila hal itu biasa terjadi, penerimaan hadiah, memberi hadiah, itu adalah merupakan kebiasaan yang sudah terjadi antara yang memberi pinjaman dengan yang mengambil pinjaman tersebut, yang meminjam, sebelum adanya hutang piutang, maka tidak mengapa. Yang demikian, tidak mengapa. Demikian pula diterangkan oleh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah Ta'ala, tatkala beliau ditanya tentang hukum hadiah dari seorang yang meminjam, yang pernah meminjam harta kita. Kata beliau, di sini ada dua masalah yang perlu dijelaskan. Ihdahuma, yang pertama, an takuna musta'malah bainahuma qabla al-qardi. Ya. Wa hadhihi la ishkala fih. Bahwa di antara keduanya, yang memberi pinjaman dan yang meminjam, memang sudah terjadi muamalah, ada hubungan sebelum terjadinya hutang piutang itu, maka ini tidak mengapa hadiah tersebut, tidak mengapa, dibolehkan. Sawa'un kanat li rabitati nasabin aw jiwarin aw mahabbatin aw hirfati tujjari ahli sina'at ahli hiraf. Ya, apakah hubungan di antara keduanya sebelum hutang piutang itu karena ada hubungan nasab keturunan atau bertetanggaan atau ada hubungan saling cinta, ya, sahabat kental, atau karena ada pekerjaan, hubungannya karena kerja, sama-sama pedagang, sama-sama orang yang berbisnis, sama-sama orang yang bekerja dalam satu perusahaan, maka ini tidak mengapa. Fakanu yatahadawna fima bainahum kullu wahidin yuhdil akhar. Mereka biasa saling memberi hadiah, yang satu memberikan hadiah kepada yang lain. Hadhihi sabiqatun alal qard wal ishkal fiha. Hal ini, hubungan ini, saling memberi hadiah ini mendahului hutang piutang. Artinya belum ada hubungan hutang piutang di antara mereka, maka ini tidak mengapa. Atsaniyah, yang kedua, makanat mustajaddah tari'ah hadithah. Ketika hadiah itu baru muncul sesuatu yang baru terjadi antara keduanya. Kapan? Ba'dal qard, setelah ada hubungan hutang piutang antara keduanya. Fa hadhihi hiya allati 'alayha an-nass al'an. Maka inilah yang disebutkan di dalam nas ini. Yani yang menunjukkan hal yang terlarang. Termasuk riba. Fawajihu tahrimiha annahu laulal qardu ma ahdal muqtarid ila muqriduhi syai'an. Ya, jadi sisi pengharamannya di mana? Kalaulah bukan karena ada kaitan hutang piutang, maka si peminjam ini tidak akan memberikan hadiah kepada yang memberi pinjaman kepadanya. Sama sekali. Jadi memang kaitannya karena hutang piutang. Li gharadin qad yuridu biha al-imhal, dengan tujuan tertentu. Apakah dengan tujuan yang meminjam ini ingin agar diberi tempo, diperlambat penundaan apa, diperlambat pelunasan hutangnya, tulal ajal sehingga diperlambat, at-takhfif atau diberi keringanan, ila ghairi dzalika minal maqasid, dan seterusnya dari tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh seorang yang berhutang tersebut kepada pemilik piutang, yakni yang memberikan kepadanya pinjaman. Jadi kesimpulannya ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, bahwa keadaannya tergantung keadaannya, bahwa kondisinya ada dua keadaan. Keadaan yang pertama itu haram apabila dikhawatirkan bahwa tidaklah yang memberi pinjaman ini, afwan, tidaklah al-muqtarid yang meminjam memberikan hadiah kepada yang memberi pinjaman uang kepadanya, sementara tidak ada kaitan sebelumnya, tidak ada kebiasaan sebelumnya, maka ini haram. Adapun keadaan yang kedua, sudah menjadi kebiasaan mereka saling memberi sebelum adanya hutang piutang, maka ketika dia memberi hadiah pun yang demikian hukumnya tidak mengapa insyaallah taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin, tafaddalu hafizakumullah.